Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terakhir pembahasan kita, apa yang telah disampaikan oleh Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa masing-masing penghuni jannah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tingkatan-tingkatannya, mereka mendapatkan kenikmatan yang sempurna yang telah disebutkan dalam hadis qudsi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Dan mereka pun mendapatkan segala bentuk kenikmatan yang mereka inginkan. Demikian pula mereka pada puncak ketenangan, ketentraman, kenikmatan, sampai-sampai mereka tidak melihat ada seorang pun yang kenikmatannya lebih baik dibandingkan dirinya. Kemudian tersisa sedikit dari tafsir surat Ar-Rahman, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, walamma dzakara si'ata fadlihi wa ihsanihi qal tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan luasnya fadilah dan kebaikan Allah azza wa jal, beliau berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram, maha berkah nama Rabbmu, maha suci, maha berkah nama Rabbmu, dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Ay ta'azama wa kathura khairuhu. Ta'azama wa kathura khairuhu. Nah, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha banyak kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Alladhi lahul jalalul bahir. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan yang begitu besar. Al-Jalal al-Bahir. Wal-Majdul kamil. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keagungan yang sempurna. Wal-Ikramu li-awliyaihi. Dan pemuliaan terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhir dari tafsir surat Ar-Rahman. Kata beliau, tamma tafsiru surat Ar-Rahman walillahil hamdu wa syukur wa tsana'ul hasan. Naam, telah sempurna penafsiran surat Ar-Rahman, dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala segala bentuk pujian, syukur, ya, sanjungan yang baik. Walhamdulillah, semoga apa yang telah kita baca dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kepada kita semua. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Qamar. Tafsir surat Al-Qamar wahia makkiyah, dan surat ini adalah surat makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ. Iqtarabatis sa'ah, sungguh benar-benar telah dekat as-sa'ah. Naam, wan syaqqal qamar, dan bulan itu telah terbelah. Sungguh telah dekat hari kiamat dan sungguh bulan itu telah terbelah. Wa iyarau ayatan, dan bila mereka melihat ayatan, tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, yu'ridu, mereka berpaling, wa yakulu sihrum mustamir, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang akan sirna, ataukah sihir yang berkelanjutan, sebagaimana nanti akan kita terangkan rincian dari makna mustamir. Wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara itu mustaqir, memiliki ketetapannya. Memiliki ketetapannya. Walaqad ja'ahum minal anba, sungguh telah datang kepada mereka al-anba, berita-berita, keterangan-keterangan. Ma fihi muzdajar, yang terdapat padanya perkara-perkara yang mencegah, peringatan bagi mereka. Hikmatun balighah, hikmah yang sangat kuat, hikmah yang sempurna. Fama tughnin nudhur, dan an-nudhur, peringatan-peringatan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sebelum kita baca tafsirnya, kita mencoba mendengar pemaparan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan kata iqtarabat. Iqtarabat maknanya adalah qarubat. Secara makna hampir sama dengan qarubat. Akan tetapi para ulama, mereka mengatakan bahwa ziyadatul mabna, adanya tambahan dari tampilan sebuah kata, adanya perbedaan huruf mabna, bangunan dari sebuah kata, menunjukkan adanya tambahan makna, adanya perbedaan makna antara kita mengatakan iqtaraba dengan qaruba, antara kita mengatakan iqtaraba dengan qarubat. Sekilas maknanya sama, namun kalau diteliti, karena ada perbedaan mabna, ya, bentuk huruf-hurufnya, maka ada perbedaan makna juga. Yani pada kata iqtarabat ada tambahan huruf hamzah dan huruf ta. Apa kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, fayadullu ala annal qurba qaribun jiddan. Dalam ayat ini maknanya adalah bahwa dekat tersebut adalah kedekatan yang sangat. Iqtarabatis sa'ah, sehingga maknanya adalah benar-benar hari kiamat itu telah sangat dekat sekali. Berbeda ketika diungkapkan dengan qarubat. Demikian makna dari kata iqtarabat. Kemudian sihrum mustamir, wa yaqulu sihrum mustamir, dan mereka mengatakan ya bahwa ini adalah sihrun mustamir. Ma'mana mustamir? Kata beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada yang mengatakan bahwa mustamir bermakna zail zahib dari ungkapan marra bi syai', artinya sesuatu yang dilewati. Mereka mengatakan bahwa sihirnya Muhammad adalah sihir yang akan sirna, yang akan hancur, yang akan hilang. Ini satu makna. Yani sihir Muhammad yang mereka tuduhkan tidak akan langgeng, tidak akan ada ketetapan, tidak akan menang. Nah, kemudian, nah, mustamir berikutnya yang kedua, nah, yakni dari kata mirar asy-syai wa dawamu asy-syai. Nah, artinya Muhammad ini selalu melakukan sihir kepada kita semua. Lagi-lagi sihir. Lagi-lagi sihir. Lagi-lagi ulahnya sihir lagi. Dengan peristiwa terbelahnya 6 bulan tersebut. Naam. Kemudian dari makna al-anba, ya. Atau kan mustaqir, kullu amrin mustaqir. Nah, mustaqir maknanya adalah kullu amrin la budda lahu min qarar. Ini setiap perkara mesti padanya ada ketetapan. Naam. Wallahu a'lam. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tafsirnya, fa insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.